biasa kulihat hidup mendengkur. Bila yang banyak orang peduli kau bermimpi selagi jumbo nyenya. Penuh limbah kimia, kita mandi mencuci di sana. Lihatlah, lihatlah, ikan-ikan pergi atau mati. Tak kulihat yang pasti, kau yang tidur bangunlah segera. Lihatlah, lihatlah. Penuh limbah kimia, kita mandi mencuci di sana. Lihatlah, lihatlah, ikan-ikan pergi atau mati. Tak kulihat yang pasti, kau yang tidur bangunlah segera. Lihatlah, lihatlah, sungai kotor bau dan beracun. Penuh limbah kimia, kita mandi mencuci di sana. Lihatlah, lihatlah.